بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين kaum muslimat, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, a'azzani Allahu wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin wa khaliq السماوات والأرض أجمعين خالقنا ومدبرنا ومدبر جميع شؤوننا kita bersyukur kepada Allah pencipta alam semesta, pengatur, penjaga, pemelihara, penguasa yang mana pada malam hari ini Ia masih memperkenankan kita baik yang hadir di masjid ini dari kaum muslimin dan muslimat maupun yang mendengar melalui media radio kita diperkenankan untuk melakukan salah satu amal yang kita yakini merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul untuk memudarasah mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mendalami ilmu agama yang memang upaya usaha dan pekerjaan yang kita yakini dicintai oleh Allah adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang paling bermanfaat, waktu yang paling berguna kita lalui adalah waktu yang kita lakukan, yang kita isi untuk mengenal Allah, mengenal pencipta kita, mengenal agama kita, dan mengenal utusan Allah kepada kita umat akhir zaman, yaitu mengenal Nabi Muhammad alaihi afdalus salatu wa atammus taslim. Maka kita wajib menyadari ini nikmat dan mensyukurinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, satu atau tiga kali pertemuan di bulan Syawal ini atau tepatnya di bulan Agustus kita tidak langsung masuk kepada kajian tafsir. Pertemuan yang pertama kita menyinggung sedikit tentang pentingnya kita menyadari bahwasanya kita berada dalam nikmat. Berada dalam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat sebagai orang yang berupaya memegang agama ini dengan benar, menjalani agama ini dengan tata cara dan tuntunan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan pertemuan yang kedua ini adalah mengungkapkan bagaimana ikatan batin kita, ikatan jiwa kita dengan para ulama. Karena indahnya agama Islam ini, sempurnanya agama Islam ini ketika pemeluknya selalu dikaitkan oleh Allah dengan ahli ilmu, dengan ahli ilmu. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam sunnah-sunnah Nabi SAW penjelasan-penjelasan tentang pentingnya para ulama, tentang bagaimana peran ahli ilmu dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia kepada ilmu, kepada pembawa-pembawa ilmu jauh lebih besar dari kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Pembawa-pembawa ilmu yang hakiki adalah para nabi dan rasul. Makanya kita dapatkan ungkapan para ulama, terutama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam ungkapannya hajatul bashariyah ila risalati ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada risalah atau ajaran yang dibawa oleh para rasul jauh lebih besar dari kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Dan pewaris para rasul dan para nabi adalah para ulama. Ungkapan ini saja merupakan ungkapan yang sangat-sangat dalam, menjelaskan betapa peran, betapa tingginya peran para ulama dalam kehidupan manusia. Kita dalam pertemuan malam hari ini akan, atau saya akan membacakan kepada bapak ibu kaum muslimin dan muslimat nasihat tiga ulama besar di akhir zaman ini yang diakui keilmuan mereka oleh kaum muslimin. Mereka yang dijelaskan, mereka lah yang dijelaskan oleh para ulama sebagai nujumun fissama, sebagai bintang-bintang di langit. Diperumpamakan oleh para ulama bahwasanya ahli ilmu itu tak ubahnya seperti bintang di langit sebagai penentu arah. Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang ini dalam kitabnya Ar-Ruh, bagaimana ia mengumpamakan para ulama itu seperti bintang. Ketika seorang musafir dalam perjalanannya di padang pasir untuk menentukan arah kiblat, maka mereka akan mencari letak-letak bintang, membawa mereka untuk menetapkan kemana, di mana letaknya kiblat. Jadi bintang sangat dibutuhkan saat itu untuk menentukan arah kiblat. Namun ketika seseorang berada di depan Ka'bah, di depan Ka'bah, dan dia langsung melihat Ka'bah, maka sangat tidak benar ketika orang ini masih melihat ke langit untuk mencari tahu letak bintang agar ia tahu di mana arah kiblat, padahal Ka'bah berada di depannya, di depan matanya. Inilah gambaran para ulama, mereka adalah bintang-bintang di langit. Tiga ulama besar ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ubaz rahimahullah dan Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dinukilkan oleh sebagian talabatul ilmi, penuntut-penuntut ilmu, nasihat mereka kepada para talibul ilmi digabungkan dalam satu nashrah selebaran yang diberi judul dengan Nasaihu al-A'immah al-A'lam, nasihat imam-imam yang memiliki keilmuan kepada penuntut ilmu. Saya akan bacakan untuk mengisi pertemuan kita di malam hari ini, dan sebelumnya untuk pertemuan di minggu yang akan datang, saya diingatkan oleh sebagian ikhwan kita tentang janji saya, kita saat menutup kajian kita sebelum bulan Ramadan, bahwasanya seperti biasa kita akan berikan pertanyaan, kita khususkan sebuah pertemuan untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang menjawab, kita sediakan hadiah. Dan ini insya Allah akan kita lakukan pada minggu yang akan datang, dengan pelajaran dari mulai surat Al-Insyiqaq, إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ عَبَسَ وَتَوَلَّى وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Berapa surat? Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, Al-Infitar, Al-Takwir, Abasa, An-Nazian. 6 surat. Untuk memberikan keringanan, saya kurangi satu surat lagi dari Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, Al-Infitar, At-Takwir, Abasa, An-Nazian. 5 surat ini akan kita buatkan beberapa pertanyaan tentang 5 surat yang telah kita pelajari, untuk kita berikan hadiah sebagai upaya untuk memberikan andil pula. Dalam bentuk bacaan kita akan berikan hadiah buku tentunya, yang insya Allah bisa dimanfaatkan. Ini akan kita lakukan pada pertemuan di minggu yang akan datang. Di minggu yang akan datang, jadi seminggu waktu kita untuk mengulangi pelajaran. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan nasihat yang pertama, yaitu nasihat Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibaz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Pujian-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya, dimulai ungkapannya oleh beliau rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du, fala raiba, tidak diragukan, anna talabal ilmi, bahwasanya menuntut ilmu. Ilmu di sini adalah ilmu agama, seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan di minggu yang lalu. Anna, bahwasanya menuntut ilmu agama, min afdalil qurubat, merupakan taqarrub yang paling mulia. Ini kata beliau, dan ini tidak diragukan, tidak ada keraguan bahwasanya menuntut ilmu agama adalah ibadah yang sangat mulia, di antara ibadah yang sangat mulia. Wa min asbabil fawzi bil jannah, dan ia merupakan sebab-sebab masuk surga. Wal karamati min asbabil fawzi wal bil jannati wal karamah, merupakan sebab-sebab mendapatkan surga dan kemuliaan dari Allah. Liman amila bih, bagi orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Jadi bukan ilmunya saja sebagai sarana untuk masuk surga, tetapi ilmu yang bergabung dengan amal, ilmu yang diamalkan. Beliau melanjutkan, wa min ahammil muhimmat, dan yang terpenting dari perkara-perkara yang penting dalam menuntut ilmu ini, yang perlu kita perhatikan adalah al-ikhlasu fi talabih. Ini nasihat beliau. Yang paling penting untuk kita perhatikan dalam menuntut ilmu agama ini adalah masalah ikhlas dalam menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu agama ini? Beliau mengatakan, وَذَلِكَ بِأَيَّكُونَ طَلَبُهُ, dengan cara, yaitu dengan cara menjadikan tujuannya menuntut ilmu tersebut lillah, mengharapkan pahala dari Allah, karena Allah, la lighardin akhara, bukan untuk mendapatkan ambisi-ambisi yang lain, tetapi karena Allah semata. Lianna dhalika, karena hal yang demikian itu, sabilu, huwa sabilul intifa'i bih, karena ikhlas menuntut ilmu itu mengharapkan pahala dari Allah, itulah yang membawa seseorang memanfaatkan ilmunya. Wasababut taufiq, dan merupakan sebab mendapatkan taufik libulughil maratibil aliyati fid dunya wal akhirah, untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Ini ia menekankan kepada kita bahwasanya kita mesti berupaya dalam belajar ilmu agama ini hanya mengharapkan balasan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan memberkahi ilmu kita. Ini yang akan menjadikan apa yang telah kita ketahui itu berpengaruh besar dalam terhadap pribadi kita, keluarga kita. Baik keluarga kita yang di dalamnya ada istri kita, anak-anak kita, begitu juga keluarga kita yang lain, orang tua kita, bapak dan ibu kita, saudara-saudari kita, paman dan bibi kita. Pengaruh ketika kita menuntut ilmu agama ini saat kita ikhlas sangat besar. Ini kata beliau, kemudian melanjutkan, wa qad ja'a fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dalam sebuah hadis disampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang ilmu itu dituntut sebenarnya adalah untuk mencari wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, ia mencari ilmu itu tidak lain kecuali hanya untuk mendapatkan ambisi duniawi, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, ia tidak akan mendapatkan, tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Ini ancaman kalau kita tidak meluruskan niat dalam belajar ilmu agama. Ancaman dari Allah, dari Rasulullah SAW, untuk tidak mendapatkan aroma surga, saking jauhnya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata beliau setelah menafsirkan arfal jannah, yaitu rihuha, yakni rihuha, arfal jannah adalah wanginya surga. Hadis ini kata beliau dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kata Syekh Ibnu Baz, beliau melanjutkan, wa akhrajat Tirmidzi, dan juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, bi isnadin fihi dha'fun, dengan sanad kata Syekh Ibn Baz ada sedikit kelemahan dalam sanad tersebut, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man talabal ilma, siapa orang yang mencari dan menuntut ilmu, liyubahiya bihil ulama, tujuan utamanya adalah untuk menandingi para ulama, menyaingi para ulama, mendebat para ulama, awliyumariya bihis sufaha, atau untuk melecehkan dan meremehkan orang-orang bodoh. Au liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau tujuannya untuk mengalihkan wajah manusia kepadanya, mengalihkan pandangan manusia kepadanya sehingga semua mata menujunya, menyanjungnya. Adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Hadisnya, sanad hadis ini kata beliau ada sedikit kelemahan, tetapi maknanya hampir senada dengan hadis yang dihasankan oleh Imam Abu Daud atau yang beliau hasankan tadi, hadis yang pertama. Kemudian beliau memulai wasiatnya. Setelah menukilkan dua hadis ini, beliau mengatakan fa'usi kulla talibil ilmi, maka saya berwasiat kepada setiap penuntut ilmu agama. Penuntut ilmu agama di sini bukan anak-anak di pesantren saja, bukan orang-orang yang kuliah di fakultas-fakultas agama saja. Penuntut-penuntut agama ini kaum muslimin dan muslimat adalah kita semuanya tanpa terkecuali. Kita yang belajar tafsir, kita yang belajar hadis, kita yang belajar akidah, kita yang belajar fikih, kita yang duduk di majlis-majlis ilmu, tidak terlepas dari wasiat beliau ini. Fa'usi kulla talibi ilmin wa kulla muslimin, dan bahkan setiap muslim yattali'u ala hadhil kalimah, yang membaca tulisan saya ini. Bil ikhlasi lillahi fi jami'il a'mal, agar ia berupaya, berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal, bukan hanya dalam menuntut ilmu ini saja, tetapi dalam amalan-amalan seluruhnya. Dari seluruh dalam amalan, seluruh amalan kita, kita wajib untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan firman Allah biqaulillahi ta'ala, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beliau mewasiatkan kita untuk ikhlas karena ia mengajak kita untuk mengamalkan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang menginginkan untuk menginginkan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal salih. Salih di sini maksudnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan dalam mengibadati Tuhannya satu apapun juga. Artinya benar-benar ikhlas menjadikan ibadahnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat beliau. Kemudian beliau melanjutkan wa fi sahihi muslimin, dan dalam sahih muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, ini hadis apa? Hadis kursi. Hadisnya sahih dalam sahih muslim, dinukil, disampaikan oleh Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, ana aghnash syuraka anis syirki. Ini firman Allah, saya sekutu yang paling tidak memerlukan, paling tidak membutuhkan persekutuan. Ini kata Allah, saya ini sekutu. Kata-kata saya ini sekutu bukan legitimasi, bukan pengesahan dari Allah bahwasanya Allah menyetujui persekutuan, tidak sama sekali. Tetapi Allah mengabarkan tentang fakta, kenyataan, bahwasanya ia disekutukan oleh hambanya, dengan makhluk-makhluknya. Lalu Allah katakan, saya adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka Allah mengancam, man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa orang yang mengamalkan amalan, dalam amalan tersebut ia menyekutukan saya dengan selain saya, maka saya buang, saya tinggalkan dia sebagai pelaku amalannya dan juga amalannya. Allah tidak membutuhkan amalan itu, maka Allah tidak menerimanya. Amalan yang dengan dalam amalan itu kita menginginkan Allah, juga menginginkan selain Allah, maka kita tidak ikhlas, amalan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan bagaimana pentingnya kita selalu memeriksa hati kita dalam beramal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau melanjutkan, kama usi kulla talibi ilmin, sebagaimana saya berwasiat kepada setiap penuntut ilmu agama, wa kulla muslimin, dan kepada setiap muslim, bi khasyatillahi subhanah, agar ia menanamkan khasyah. Apa artinya khasyah? Rasa takut, takwa. Rasa takut, benar-benar menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa muraqabatihi fi jami'il umur, dan selalu bermuraqabah atau memuraqabah Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga, memperhatikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah selalu mengawasnya, selalu memperhatikannya, dan dia tidak akan pernah hamba ini luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Tuhannya dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan tidak diketahui oleh orang, ketika dia dalam kesendiriannya tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, lahum maghfirah wa ajrun adzim, dia mereka akan mendapatkan ampunan dan juga pahala yang besar. Jadi khasyatullah, khasyatullah, takutnya kita kepada Allah dalam keadaan di saat kita sendiri, dalam keadaan kita sepi, tidak ada orang yang menyaksikan kita, ini termasuk sarana untuk mendapatkan ampunan. Jadi di antara sarana mendapatkan ampunan Allah adalah ketika kita takut kepada Allah bil ghaib. Ini ayat dalam surah Al-Mulk ayat 12. Kemudian beliau menukilkan firman Allah dalam surat Al-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi siapa yang takut maqama rabbihi, para ulama tafsir memberikan dua penafsiran dalam firman maqama rabbihi. Dalam firman Allah maqama rabbihi, maqam Tuhannya, ada yang mengatakan barang siapa untuk atau bagi siapa yang takut saat berdirinya dia di hadapan Allah. Maqam yaitu tempat berdirinya di hadapan Allah, ini yang selalu dikhawatirkan saat dia tegak di hadapan Allah. Ini penafsiran yang pertama. Kedua, Barang siapa yang takut kedudukan Allah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi zatnya, kekuasaannya, kemuliaannya, ilmunya Subhanahu wa taala, ini yang dikhawatirkan oleh hamba ini. Janji Allah apa? Ia akan mendapatkan jannatan, dua surga. Ia akan mendapatkan dua surga. Ini keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukilkan Syekh bin Baz mengatakan qala ba'du salaf ra'sul ilmi khasyatullah. Perhatikan, ra'sul ilmi khasyatullah. Mudah untuk kita hafal. Ra'sul ilmi, kepala dari ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu puncaknya yang akan kita capai dari belajar ilmu agama ini apa? Khasyatullah. Yang akan yang membawa kita agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang sebenarnya. Jadi mereka mengatakan, ulama-ulama salaf mengatakan puncak dari ilmu ini adalah khasyatullah. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu maksudnya bukan ahli fikih, bukan ahli tafsir saja, bukan ahli akidahnya saja, tetapi orang-orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi ra'sul al-ilmi khasyatullah. Puncak dari ilmu itu adalah ketika seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita capai. Ini yang kita usahakan kaum muslimin dan muslimat dari belajar ilmu agama ini. Kalau ketika kita belajar, semakin lama kita belajar, semakin melemah rasa khasyah kita kepada Allah, maka tidak ada manfaat ilmu yang kita pelajari. Tidak ada guna ilmu yang kita pelajari. Kemudian beliau menukilkan lagi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ia mengatakan kafa bi khasyatillah ilman. Kafa bi khasyatillah ilman. Cukuplah tanda orang yang berilmu itu adalah ketika dia takut kepada Allah. Kafa bi khasyatillah, cukuplah standar berilmu atau tidak berilmunya seseorang ketika rasa khasyah, takwa, khauf kepada Allah itu besar dalam dirinya. Inilah ilmu. Kemudian wa kafa, ini lanjutan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil igtiradi bihi jahla. Dan cukuplah tanda kebodohan seseorang ketika dia tidak mempedulikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani untuk melanggar aturan-aturan Allah, baik itu dalam keadaan di tengah-tengah orang ramai ataupun di saat dia sendirian. Ini adalah hakikat dari kebodohan seseorang, bukan orang yang berilmu. Sekalipun dia hafal ribuan hadis atau jumlah yang banyak dari hadis atau ayat-ayat Al-Quran, tetapi dia tidak tampak dan dia tidak merasakan khasyah dalam dirinya, maka ini bukan seorang yang berilmu. Ini bukan sebagai cermin yang kita pakai untuk menilai seseorang. Jangan salah kira bahwasanya ini dengan perkataan ini kita bisa menilai si fulan itu bukan ilmu, bukan ahli ilmu, si fulan itu bukan ustaz, orang itu bukan orang yang beruntung ilmu agama. Tidak. Tetapi ini ditujukan kepada saya, kepada kita semua, kepada pribadi-pribadi kita. Apakah benar-benar ilmu yang telah kita tuntut ini menanamkan rasa khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan yang mesti ada dalam jiwa kita, dalam diri kita masing-masing. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kemudian ia juga menukilkan ungkapan ulama salaf tentang hakikat dari ilmu itu adalah khasyatullah. Ia mengatakan qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Man kana billahi a'rafa, man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Siapa orang yang sangat kenal dengan Allah, maka dia pasti akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini neraca, ini barometer yang mesti kita letakkan pada penilaian kita masing-masing, bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai apakah saya ini diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ini penting untuk kita sampaikan sebelum kita memulai kajian kita di tempat ini atau di manapun kita memulai kajian-kajian ilmiah. Kemudian beliau mengatakan, insyaallah kita lanjutkan karena masih pada nasihat Syekh Abdul Aziz bin Baz, masih tersisa nasihat Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anna ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan membaca wasiat dan pesan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibaz rahimahullah kepada kita penuntut-penuntut ilmu agama, berbicara tentang ungkapan para ulama, hakikat dari ilmu itu adalah khasyatullah. Dinukilkan tadi dari ucapan para ulama salaf, ra'sul ilmi khasyatullah, kafa bi khasyatillahi ilman, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Kemudian beliau menjelaskan wa yadullu ala sihhati hadzal ma'na, yang mendukung benarnya ucapan-ucapan para ulama salaf tadi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Dalam riwayat lain, amma ana fa a'lamukum billah wa atqakum lah. Ini ucapan-ucapan ulama tadi sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan adapun saya demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling tinggi tingkat khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat lain, ini tidak ada dalam ungkapan beliau, amma ana fa a'lamukum billah wa atqakum lah, adapun saya adalah yang paling tahu tentang Allah, yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling bertakwa. Jadi antara ilmu dengan khasyatullah tidak mungkin dipisah. Tidak mungkin dipisah. Jadi tuntutan dari ilmu itu adalah khasyatullah. Buah dari ilmu itu adalah khasyatullah. Maka Nabi SAW yang paling mengenal Allah dan juga dia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Beliau Ibnu Baz rahimahullah melanjutkan, fakullama qawiya ilmul abdi billah kana dhalika sababan likamali taqwahu wa ikhlasihi wa wuqufihi indal hududi wa hadarihi minal ma'asi. Kata beliau, maka semakin kuat ilmu seorang hamba dengan Allah, atau semakin luas pengenalan seorang hamba kepada Allah, maka ia juga berpengaruh sebagai sebab sempurnanya ketakwaannya, keikhlasannya, dan tegaknya dia di hududillah, di batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan waspadanya ia dari terjerumus kepada perbuatan maksiat. Dia tahu mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dicintai oleh Allah, mana yang disukai oleh Allah, maka dia berupaya melakukannya. Dan dia juga kenal apa yang disukai, yang dimurkai oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah, maka dia menjauhinya. Inilah hakikat dari ilmu menurut ungkapan-ungkapan para ulama tadi, juga dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi sempat kita bacakan dalam surat Fatir ayat 28. Surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya orang yang mengenal Allah. Orang yang berilmu maksudnya adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fal ulama'u billahi wa bidinihi, ini kata beliau, maka ulama yang mengenal Allah dan mengenal agama Allah, hum akhsyan nasi lillah. Merekalah orang yang paling khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atqahum lahu, dan yang paling bertakwa kepada Allah, wa aqwamuhum bidinihi, dan orang yang paling lurus dalam menjalankan agama. Wa ala ra'sihim ar-rusulu wal anbiya'u alaihi salatu wassalam, dan puncak orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah itu adalah para nabi dan rasul. Thumma atba'uhum bi ihsan. Kemudian pengikut-pengikut para nabi dan rasul dengan ikutan yang baik. Inilah orang-orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling berilmu kepada Allah, dengan Allah, dan orang yang paling tinggi tingkat khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, ini masih ucapan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, walihada akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam, anna min alamati saadah, bahwasanya di antara tanda-tanda kebahagiaan, ayyafqahal abdu fi dinillah, tanda-tanda kesuksesan, kejayaan ketika seorang hamba faqih dengan agama Allah, merupakan tanda kebaikan seseorang ketika dia berilmu dengan agama Allah, mengenal Allah, mengenal agama Allah, mengenal Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadisnya sahih. Barang siapa yang Allah menginginkan dia untuk mendapatkan kebaikan, Allah menginginkan dia, seseorang itu mendapatkan kebaikan dengan cara apa? Allah berikan kebaikan itu dengan cara memahamkan dia terhadap agama. Jadi ketika dia paham agama ini, pemahaman yang membuat dia mengaplikasikan dalam kehidupannya, tahu dia apa yang diridhai oleh Allah, kenal dia apa yang dimurkai oleh Allah, maka dia tegak pada hududullah, di batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pertanda dia diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Jadi ini kebaikan yang dimaksud oleh hadis ini adalah kebaikan umum, apapun bentuk kebaikan. Di antara kebaikannya adalah ketika Allah mencintainya, Allah meridainya. Di antara kebaikannya juga dia berjalan di permukaan bumi ini mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, dia memberikan keberkahan, dia mendatangkan keberkahan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini, tidak ada dalam tulisan beliau, bahwasanya semua sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan bahkan semua penghuni langit, penghuni bumi yang ada di lautan dan di daratan, la yusalluna ala muallimin nasil khairah, mereka semuanya mendoakan kepada orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Bagaimana mengajarkan kebaikan kalau kita tidak tahu kebaikan? Bagaimana kita mengajarkan agama ini kalau kita tidak mengenal agama? Bagaimana kita mengenalkan manusia kepada Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah? Bagaimana kita mengenalkan manusia terhadap Nabi SAW kalau kita tidak mengenal Rasulullah? Maka sumber kebaikan itu adalah berilmu. Dan bagaimana kita berilmu? Ilmu itu bukan pengetahuan tentang agama semata, tetapi dia adalah khasyatullah. Dia adalah khasyatullah, ilmu yang melahirkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berdasarkan pengetahuan kita tentang kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Wa ma dzaaka, ini perkataan Ibnu Baz rahimahullah, wa ma dzaaka illa, tidaklah kebaikan yang ada dalam hadis tersebut kecuali, li annal fiqha fid din yuhaffizul abda 'alal qiyami bi amrillah, karena berilmu dengan agama mendorong seseorang, memotivasi seseorang untuk tegak dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala, wa khasyyatihi wa ada'i faraidihi, dan untuk takut kepada Allah dan juga menunaikan fardu-fardu Allah Subhanahu wa taala, wal hadari min masakhitihi wa yad'uhu ila makarimil akhlaq, dan dia ilmu terhadap agama itu yang membuat dia waspada dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah, dan juga membawanya, mengajaknya untuk berakhlak yang mulia dan beramal dengan amalan yang baik, wa mahsinil a'mal wan nushi lillahi wa li abdihi, dan menegakkan nasihat kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat beliau. Kemudian beliau menutup nasihatnya ini dengan ucapan, fa as'alullaha azza wa jalla, maka saya memohon kepada Allah, ayyamnahana, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita, wa jami'a talabil ilmi, wa jami'a talabatil ilmi, dan seluruh penuntut-penuntut ilmu agama, wa sa'iril muslimin, dan bahkan seluruh kaum muslimin, al fiqha fi dinihi, agar Allah menganugerahkan kepada kita fikih terhadap agama ini, wal istiqamata alaihi, dan istiqamah di atas agama ini, wa an yu'idana, dan juga istiqamah di atas menuntut ilmu agama ini, wa an yu'idana jami'an, dan semoga Allah melindungi kita seluruhnya, min syururi anfusina, dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan kejahatan-kejahatan amalan kita, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, sesungguhnya dia yang memegang semua itu, dan dialah yang memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk melakukan semua itu. Wa sallallahu wasallam, semoga Allah berselawat dan bersalam ala abdihi wa rasulih, kepada hamba dan rasulnya Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya. Ini pesan beliau, pesan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas kepada kita, dan menekankan kepada kita bahwasanya mencari ilmu itu bukan sembarangan. Mencari ilmu itu bukan untuk menampilkan dan menegakkan bahu di hadapan orang. Ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu itu adalah takwa. Ilmu itu yang merubah cara berbicara kita dari sebelum berilmu dengan setelah berilmu. Ilmu itu yang merubah cara kita berpakaian sebelum dan sesudah. Ilmu itu yang merubah cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan istri kita, bergaul dengan istri kita, anak-anak kita, dengan orang tua kita sebelum dan sesudah. Ilmu itu yang akan merubah bagaimana kita berjual beli, bagaimana cara kita mendapatkan harta. Ilmu itu pula yang memberikan kita motivasi untuk menghadapi segala macam tantangan dalam hidup ini, karena kita mengenal bahwasanya semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ilmu. Ilmu yang menjadikan hati kita selalu takut kepada Allah, yang akan memfilter, akan menyaring apa yang keluar dari mulut kita. Apakah itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sehingga kita letakkan saringannya itu dengan apa? Dengan ilmu. Kalau belum bisa kita menyaring, belum kita bisa memfilter yang keluar dari mulut kita, bagaimana kita bisa merubah? Bagaimana kita bisa menjadikan ilmu yang telah kita tuntut, yang mungkin di antara kita sudah lama mencarinya, mengumpulkannya, bisa menjadikan dia sebagai ilmu yang berguna? Yang kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bukan meminta ilmu saja, tetapi ilmu yang berguna. Ilmu yang berguna untuk kita, sehingga kita bisa mengejar apa yang dicintai oleh Allah, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Ilmu yang membuat kita mengenal apa yang dimurkai oleh Allah, mulai dari cara berbicara, keyakinan kita, cara kita beribadah, yang dahulunya mungkin sebagian kita mungkin sangat memperhatikan sholat berjamaah, tetapi ketika dia sudah berilmu, dia menganggap bahwasanya ini merupakan hal-hal biasa saja, lalu dia mulai meremehkannya. Ini kan dosa biasa. Ini tidak ada manfaat ilmu dari diri kita. Ilmu yang membuat kita di saat kita sendiri tidak dilihat oleh siapapun juga kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya antara kita saat itu dengan kita di antara manusia, di antara khalayak ramai. Makanya kata para ulama, ilmu itu yang akan menelurkan keikhlasan, karena kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kita. Jadi hakikat dari keikhlasan, ayastawiya zahiruka wa ghaibuk, yaitu sama antara kamu sendirian dengan kamu berkumpul bersama orang ramai. Cara kita sholat, cara kita berbicara tidak berbeda ketika kita berbicara sendirian atau berbicara dengan istri kita, dengan anak-anak kita, tidak ada bedanya ketika kita berbicara dengan orang lain. Karena inilah hasil dari ilmu, buah dari ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas rahimahullahu ta'ala. Tersisa pesan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Biiznillah, dengan izin Allah kita akan lanjutkan ini. Sebelum kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pertemuan yang akan datang, biiznillahi ta'ala. Dan semoga nasihat beliau ini, semoga nasihat beliau ini bisa memberikan manfaat kepada saya yang membacanya dan membacakannya, dan kepada kita semua yang mendengar, karena ini yang akan memberkahi usaha kita. Ini yang memberkahi usaha kita. Dan memang dalam mencari ilmu itu, kita tidak akan selamanya berada di tingkatan yang tinggi. Pasti suatu saat kita akan diterpa oleh rasa jenuh. Masa itu-itu saja? Ustadz pembahasannya itu-itu saja. Tetapi ini adalah agama. Pembahasan akidah dari dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Kalau kita baca permasalahan akidah, tentang tauhid asma wa sifat tidak pernah ada perubahan-perubahan. Karena inilah ilmu agama. Tetapi yang terpenting bagaimana kita mendapatkan ridha Allah dari belajar ilmu agama. Niatkan nanti akan kita temui dalam nasihat Syekh Abdul Aziz bin Abdul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, bagaimana ikhlas niat yang lain, cara ikhlas niat yang lain yang ia mungkin nukilkan dari salah seorang ulama besar, dari seorang imam, itu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk berjumpa di kesempatan yang akan datang, dan Allah berkahi perjumpaan kita di malam hari ini, dan kita akan sediakan waktu untuk soal jawab. Kita tutup terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amalan yang kedua apa? Amalan untuk memunculkan khauf raja, bukan? Ya. Bagaimana mensinkronkan antara tiga unsur ini dalam beramal? Bagus. Yang pertama, pertanyaannya tentang kenyataan dalam kehidupan kita. Dan ini memang sifat manusia. Ketika dia berupaya untuk mengamalkan ilmu dan dia sudah mulai berupaya, berusaha, tapi rintangan tetap ada, dan dalam di tengah-tengah dia berupaya untuk mengamalkan ilmu ini, dia berhadapan dengan kenyataan orang-orang mungkin tidak mengamalkan, dan dia melihat orang tidak menyukai amalan tersebut, kemudian dia membenci orang ketika orang tidak menyukai amalan tersebut. Apakah ini merusak amalannya? Wallahu ta'ala alami, amalan yang saat itu dia lakukan akan berpengaruh keadaan emosionalnya tadi kepada kesempurnaan amalannya saat itu. Tetapi dia tetap lanjutkan. Memang inilah resiko, ini adalah tantangan. Bagaimana menjaga ikhlas, menjaga niat, menjaga lurusnya tujuan kita dalam beramal itu pasti tidak mudah. Makanya di antara cobaannya ini adalah tantangan orang lain. Orang tidak menyukai kita beramal itu. Orang terkadang menyindir kita. Orang terkadang membuat atau berupaya agar kita tidak mengamalkan itu lagi. Maka jangan frustasi, jangan terputus di tengah jalan, tetap, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta istiqamah dan cari. Karena memang kalau kita sendirian tentu tidak akan mungkin kita bisa menjamin kita akan bisa istiqamah dalam mengamalkan amalan tersebut. Maka cari orang-orang yang mengamalkan amalan yang sama, maka mungkin kita mendapatkan power kembali, mendapatkan kekuatan kembali, mendapatkan energi kembali untuk ikut sama dengan yang lain. Maka ini di antara hikmah kita berkumpul dengan orang-orang saleh, dan apa yang dirasakan itu pasti ketika ada tantangan dalam beramal. Namun mungkin ada sedikit berkurang karena kita memang melakukan amal saat itu tidak lagi mengharapkan ridha Allah, tetapi ada rasa kekecewaan, ada rasa kemarahan karena kita merasa bahwasanya orang tidak mau mengamalkannya dan bahkan menentangnya. Ini mungkin berpengaruh sedikit banyaknya, tapi jangan sampai ditinggalkan, tetap saja istiqamah, dan ini memang merupakan tantangan dalam beramal. Yang kedua, sinkronisasi antara tiga rukun ibadah, tiga rukun amal, antara mahabbah, khauf dan roja. Mahabbah cinta, khauf takut, roja berharap. Ini dalam beribadah diumpamakan oleh para ulama sebagai dalam, kalau diumpamakan dengan seekor burung, maka tiga unsur ini adalah kepala dan dua sayap burung. Tiga unsur ini diibaratkan, satu yaitu mahabbah adalah kepalanya, khauf dan roja, takut dan harap itu, cemas dan harap itu adalah dua sayap burung. Bagaimana peran kepala dan dua sayap pada seekor burung? Tentu sangat besar. Dan mungkin kepala ini kalau tidak ada, burung akan hidup? Tidak, tidak akan bisa hidup. Dan ini bagaimana kita mesti dalam beribadah itu menanamkan unsur cinta. Kita mengibadati salat, puasa, mengibadati Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah, itu mesti didasarkan. Ini tidak akan muncul sendirian. Dia tidak akan muncul sendirian. Karena pengenalan terhadap Allah, ilmu dengan Allah itu yang akan munculkan mahabbah. Ilmu terhadap Allah itu yang munculkan mahabbah. Ilmu bahwasanya ini adalah perintah Allah yang munculkan kita mengerjakannya itu berdasarkan kecintaan. Dan ini nyata, fakta dalam kehidupan kita. Apabila kita tahu bahwasanya ini adalah keinginan orang yang kita cintai, maka kita akan mengerjakan secara totalitas. Kalau kita tahu bahwasanya perbuatan itu disukai oleh orang yang kita cintai di dunia ini saja, pasti kita akan mengerjakan apapun tantangannya, apapun rintangannya tetap akan saya kerjakan ini. Kenapa? Karena ini dicintai oleh orang, disukai oleh orang yang saya cintai. Maka untuk memupuk kecintaan itu dengan ilmu kepada Allah. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang pertama, dan ini pengaruh cinta kepada Allah dalam ibadah. Makanya kalau kita beribadah itu kosong dari rasa cinta, hampa. Hampa. Kita berbuat itu hanya sebatas gerakan lahiriah saja. Salat kita lahiriah saja, gerakan badan, tegak, rukuk, sujud, tidak ada ruhnya. Tidak ada ruhnya. Ini yang pertama. Yang kedua, khauf dengan roja ini keseimbangan dalam beribadah. Dia adalah sayap burung. Burung itu ketika terbang, apakah sayapnya selalu imbang? Ketika dia terbang, apakah kedua sayapnya akan selalu imbang? Tidak. Terkadang sayap sebelah kiri akan condong ke bawah, akan ketika dia menukik ke kiri, dan ketika dia ingin menukik ke kanan, dia akan condongkan sayapnya sebelah kanan. Begitulah antara harap dan cemas dalam ibadah setiap mukmin. Makanya kita tidak akan mungkin bisa melepaskan ibadah kita dari khaufun daraja. Kalau seandainya ibadah itu tanpa ada rasa khauf, maka kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan memunculkan rasa sifat orang-orang yang putus harapannya dan dia hanya berharap pokoknya apapun yang saya lakukan pasti Allah akan berikan ampunan. Dia akan berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berani menentang Allah Subhanahu wa taala karena dia hanya berharap terus. Ini kan dosa-dosa ini kan dosa besar. Nanti akan diampunkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun saya masuk neraka, saya kan orang yang beriman, nanti akan dimasukkan lagi ke surga. Harapannya besar, tapi tidak ada rasa khawatir, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang yang hanya menitik beratkan rasa takut, dia akan hidupnya akan sempit. Dia tidak akan ada rasa harapnya kepada Allah, rasa takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya. Maka keseimbangan, keserasian antara khaufun dan raja. Dan para ulama berbeda pendapat. Apakah yang mesti kita prioritaskan rasa khauf dari rasa raja ataukah rasa raja dari rasa khauf? Ini berbeda pendapat para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dilihat dari kondisi kita. Orang yang ketika sakit parah, mana yang lebih dia tekankan? Apakah rasa khauf dan raja? Rasa khauf. Ada yang mengatakan rasa raja. Yang ini tidak penting kita bahas pada kesempatan ini, tetapi kita mesti meluruskan bahwasanya sekarang kita sholat, dia tidak akan muncul ketiga unsur ini dalam sholat kita. Kita mesti memupuknya. Kita mesti tahu bahwasanya sholat ini perintah Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita salat, kita mesti berharap Allah menerimanya dan mesti pula kita khawatir Allah menolaknya. Sehingga kita benar-benar menghiasi ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sedikit tentang bagaimana kita mensinkronkan antara tiga unsur ini dalam setiap amalan yang kita kerjakan. Pertanyaan yang tertulis, membaca Al-Qur'an di masjid ingin dipuji orang banyak, apa namanya? Apa namanya? Membaca Al-Quran di masjid ingin dipuji orang banyak, apa namanya? Hah? Sum'ah atau riya? dipuji. Baca Al-Quran misalnya orangnya tidak melihat tapi mendengar. Sum'ah. Sum'ah ini berasal dari kata-kata sami'ah. Kita ibadah kita itu ingin didengar oleh orang. Makanya kalau baca Quran itu mesti pakai pengeras suara. Kalau tidak, tidak mau baca Quran. Karena tidak didengar oleh orang. Kalau orang tidak mendengar, tidak baca Quran. Tidak didengar oleh orang, tidak baca Quran. Ini namanya sum'ah yang sama artinya dengan riya. Man sam'a sam'allahu bihi. Orang yang tujuan ibadahnya untuk didengar oleh orang, maka ia dapatkan itu. Hanya itu yang ia dapatkan. Oh, pujian orang, sanjungan orang, luar biasa bacaannya. Begitu-begitu, dan ini sama ibadah yang tidak ada nilainya. Ini tidak ada, dan ini yang dikenal oleh para ulama dengan istilah syirik asghar, yaitu beribadah dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an di rumah, besoknya diceritakan kepada orang supaya orang bilang kita sering membaca Al-Qur'an, apa namanya? Tidak ada bedanya dengan yang pertama. Ya. Dan memang ini penyakit yang sulit untuk kita jaga. Penyakit ini bukan kita bicarakan penyakit orang lain, tetapi kita mesti perhatikan ini. Ini karena ini adalah senjata syaitan untuk orang-orang yang saleh. Syaitan tidak akan memakai senjata ini untuk orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi syaitan menggunakan senjata ini untuk orang-orang yang banyak beribadah. Karena dia berupaya agar ibadah yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Di antaranya ini. Makanya kata salah seorang sahabat Nabi SAW, kalau saya tidak salah, Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, min fiqhil abdi, merupakan tanda dalamnya ilmu seseorang dalam agama ini. Merupakan tanda dalamnya ilmu seseorang dalam beragama ini bukan karena banyaknya hafalan, pandainya dia menyampaikan agama, tidak. Tetapi kata Abu Darda, tanda dari mendalamnya ilmu seseorang dalam agama ini ketika dia tahu dari jalan mana setan masuk ke dalam dirinya. Melalui jalan mana? Dia tahu bahwasanya setan menggunakan senjata ketika dia banyak beribadah, senjatanya adalah untuk menjadikan ibadah itu mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, mengharapkan kedudukan, mengharapkan ketenaran, mengharapkan ketersohoran. Ini senjata syaitan. Dan orang ini tahu, oh ini saatnya saya menutup kesempatan syaitan untuk menghancur dan menyia-nyiakan amalan saya. Dia tahu senjata syaitan itu. Dan dia juga dia tahu ketika syaitan tahu bahwasanya dia orang yang selalu cenderung kepada perbuatan maksiat, orang ini tidak perlu kita merusak ibadahnya. Kalaupun dia beribadah, biarlah ibadahnya terima, tetapi dia lemah dalam masalah perbuatan maksiat. Di kapanpun ada kesempatan, dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat tersebut, maka jalan ini akan saya gunakan untuk menghancurkan dia, kata iblis dan syaitan. Maka tanda dalamnya ilmu kita tahu dari mana syaitan masuk ke dalam diri kita. Apakah dari jalan menghiasi maksiat atau dari jalan menghiasi ibadah kita sehingga kita merasa sombong, angkuh, takabur dengan ibadah tersebut. Wallahu ta'ala alam. 10 terakhir atau akhir-akhir Ramadan, Rasulullah memperbanyak ibadah, beribadah sebanyak mungkin. Orang kita 10 terakhir sibuk bikin kue, pergi ke mall atau pulang kampung. Apakah ada sunnahnya pulang kampung di akhir-akhir Ramadan? Apa jawabannya? Ya, sebenarnya yang ditekankan adalah untuk memperbanyak amalan. Kalau kita tidak terikat dengan i'tikaf, tidak terikat dengan i'tikaf, dan kita sudah memfokuskan malam-malam 10 terakhir itu dengan ibadah, dengan memperbanyak ibadah lebih dari 20 malam pertama, tidak ada halangan kita untuk pulang kampung. Tidak ada larangan untuk kita pulang kampung. Mungkin saja pulang kampung ini tambahan amalan kita. ketika di kampung itu ada orang tua kita, ada sanak pemilih kita, ada keluarga kita, ada yang wajib kita sambung atau kita hubungkan rahim kita dengan mereka berbuat baik, atau dengan tujuan untuk berdakwah, mengajarkan agama, mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ini tambahan dari ibadah. Dan pertanyaan apakah ada sunnahnya? Tidak ada sunnahnya. Tetapi menyambung silaturahim atau silaturahim dan berbuat baik kepada keluarga, terutama orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita, wajib. Maka dilihat dari apa tujuan kita pulang kampung tersebut. Namun memang tidak ada sunnahnya, memang tidak ada sunnahnya. Kalau kita katakan tidak ada sunnahnya, maka kita katakan tidak boleh, ini bukan konsekuensinya. Tetapi lihat dari tujuan kita pulang kampung itu, dan juga tidak ada larangan ketika kita memang tidak terikat dengan itikaf. Kalau kita sudah mengikat diri dengan itikaf dan kita merasa berat untuk pulang kampung, maka juga tidak ada perintah kewajiban untuk pulang kampung. Ini yang perlu kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ya, kita cukupkan sampai di situ kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.